Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Halaman 41 di matan ya. Summa hajabahum amma amaluhu wa qata'a at'amahum amma qasaduhu biqawlihi subhanahu wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Kemudian Allah menghijab mereka, menghalangi mereka amma dari apa yang amaluhu, dari apa yang mereka harapkan. Wa qata'a at'amahum, dan Allah memutus keinginan-keinginan mereka. Amma qasaduhu, dari apa yang mereka cari, dari apa yang mereka inginkan, dari apa yang mereka cari. Berdasarkan firman Allah, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, dan tidak ada yang mengetahui ta'wilnya melainkan hanyalah Allah. Nah, fadhal dibaca di sini. Ya, Mas Agus. Soalan Fauzan mengenai hal ini, bayana subhanah, maka Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa mereka ini yang hendak mencari fitnah dengan tahwil-tahwil hakikat sifat Allah, ya, bahwa mereka lan yablughu ma aradu, tidak akan menggapai apa yang mereka inginkan. Hayatsu qala, ketika Allah berfirman, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, dan tidak ada yang mengetahui ta'wilnya kecuali Allah. Wa rasikhuna bil ilm, dan orang-orang yang dalam ilmunya. Nah, kemudian amma haula, adapun mereka, falam yablughu hadhin martabata, mereka tidak akan menggapai, tidak akan mencapai tingkatan ini, allati yuhawilunaha, yang mereka upayakan, min ghairi mu'ahilat, ya, tanpa adanya mu'ahilat, keahlian. Wa min ghairi basiratin, tanpa adanya keilmuan. Fal muta'alimu, maka orang-orang yang muta'alim, yang sok berilmu ini, la yumkinu an yakuna aliman abadan, maka tidak akan menjadi orang alim selama-lamanya. Mahma hawala, bagaimanapun mereka upayakan. Walau aktsaral hifdha, walaupun mereka memperbanyak hafalan wal kalama, memperbanyak ucapan wal kitabati, tulisan-tulisan, wa ta'liqati, catatan-catatan, lan yakuna aliman abadan, mereka tidak akan menjadi orang alim selama-lamanya. Kadzalika az-za'iq, demikian pula az-za'iq, penyimpangan, waliyadu billah, ad-dal, al-munharif, orang yang menyimpang, az-za'iq, orang yang menyimpang, yang ad-dalu, yang sesat, al-munharif, yang menyimpang, fa'innahu lan yakuna minal ulama'i rasikhina bil'ilmi, mereka selama-lamanya tidak akan pernah menjadi ulama yang dalam ilmu. Bal yuhramu nurul ilmu, bahkan mereka dicegah dari cahaya ilmu, dari hidayah ilmu, ya, kehali ahlil kitab, sebagaimana keadaan kondisinya ahlul kitab. Fa indahum indahum ilmun, mereka memang memiliki ilmu, lakin laisu rasikhina fil ilm, namun mereka bukanlah termasuk orang-orang yang dalam ilmunya. Li'annahum yuriduna dalala wa yuriduna zaygha, mereka hanya menginginkan kesesatan dan penyimpangan. Wa yuriduna tashkika fi kitabillah, mereka hanya menginginkan timbulnya keraguan terhadap kitab Allah, ya. Baik, kemudian qala al-Imam Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad ibn An Hanbal, berkata al-Imam Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, Imam Ahmad, wa fi qawli Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha yanzilu ila sama'i dunya, Allah turun ke langit dunia, wa innallaha yura yaumal qiyamah, Allah dilihat pada hari kiamat, wa ma asbaha hadza wa ma asbaha hadhihi al-ahadits, dan yang serupa dengan hadis-hadis ini, nusaddiqu biha kaifa wala kaifa wala ma'nan, kita membenarkannya tanpa ada kaifiyah, tanpa ada makna, tanpa ada makna yang sesuai dengan yang dicari-cari oleh kalangan ahli bid'ah, ya, nanti akan dijelaskan di situ. Nah, tepat dah dibaca sini, ridho. Al-Imam Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad Kencengin dikit suara antum, pelan amat. Al-Imam Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbali Al-Syaibani Ahadul A'immati Arba'ati Al-Imam Ahli Sunnati الصابر على محنتي الذي ابتلي الذي ابتلي فصبر وثبت حتى نصر الله به هذه العقيدة وطمع به أهل الزير من الجهمية والمتعزلة والمعتزلة فلم يتمكنوا من تنفيذ فكرتهم الخبيثة وهي القول بخلق القرآن حيث وقف رحمه الله سدا هائلا ووقف معه الأئمة الموقف الحازم، لكن هو أقوى من وقف في هذا المقام وصبر على الأداء وذوب wasujina, jangan tasdid. Wasujina, wahumila ilal masyriki lil fatri, walakin lahu sabara rahimahullahu hatta nasarallahu bihi al-millata waqam'a bihi al-jahmiyata wal-muhtazilata walam yastafidu min kuwatihim wastimalatihim. Min kuwatihim wastimalatihim. Wastimalatihim bil hakimi fi waktihim. Waradallahu kaidahu fi ta'khirihim. Bisababin بسبب موقفي هذا الإمام الجليل الإمام أحمد بن حنبل أحمد بن حنبل. نعم. Baik. Mana tadi? Beliau adalah Al-Imam Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Asy-Syaibani, ahadul a'immatil arba'ah. Beliau adalah salah satu di antara empat imam madhab yang terkenal. Imam ahli sunnah, imamnya ahli sunnah as-sabiru 'alal mihnah. Orang yang bersabar atas ujian alladhi ubtuliya yang menimpa beliau. Ya. Beliau bersabar di penjara, disiksa, ya, bahkan dalam sebuah kisah disebutkan beliau di penjara terikat kakinya, tangannya dengan rantai, kemudian rantai tersebut ada batu besar sehingga beliau gak bisa kemana-mana, mau jalan pun nyeret batu. Dan beliau dipanggil sama pemimpin saat itu yang Mu'tazilah untuk berdebat dengan ulama Mu'tazilah. Disuruh jalan, gak dilepas batunya. Berjalan dari penjara menuju istana. Jalan, udah tua jalan bawa batu besar. Sampai di sana dipikir sama ulama Adam sama Mu'tazilah, dia akan kecapean, kehilangan konsentrasi untuk menyampaikan argumennya. Ternyata di situ Imam Ahmad suaranya yang paling kencang. Imam Ahmad menyampaikan qala Allah qala Rasul. Wah, bingung itu orang-orang Mu'tazilah. Ini orang enggak ada habis jadi. Tua bawa dari penjara, jalan dia berjalan. Ah, ini bersabar di atas mihnah. Bersabar wa sabata, dia bersabar, dia tetap tegar. Hatta nasallahu hadhihi al-aqidah, hingga akhirnya Allah menolong akidah ini. Ya. Wa qama'a bihi ahla zaik, dan beliau Allah menghancurkan dengan perantara beliau, ya, membungkam orang-orang yang menyimpang dari kalangan Jahmiyah dan Mu'tazilah. Falam yatamakkanu min tanfidhi fikratihim al-khabisati, maka mereka pun tidak mampu untuk menerapkan pemikiran mereka yang busuk, yang jelek. Wahyul Qaulu, apa pemikiran mereka? Yaitu pendapat bi khalqil Quran, bahwasanya Quran adalah makhluk. Haitsu waqafa saddan ha'ilan, ketika beliau berdiri punya sikap, ya, saddan ha'ilan, bagaikan yang ya apa, saddan menghalau, sebagaikan tembok. Nah, gimana terjemahan bebasnya? Maka beliau berdiri memiliki sikap bagaikan tembok yang kokoh menghalau semuanya. Ah, gitu, kayak begitu ya. Apa terjemahan bebasnya? Maka beliau memiliki sikap bagaikan benteng yang kokoh. Nah, tembok yang kokoh. Waqafa min ma'ahu al-a'imatu al-mawqifa al-hazimah. Maka para imam-imam pun bersama beliau waqafa, memiliki sikap dengan ya bersikap dengan sikap yang hazim, yang tegas. Mauqif tempat berdiri memang, tapi itu maksudnya sikap. Ya. Karena kalau kita bersikap, kita berdiri di situ. Nah, tidak mencela-mencela, tidak langkah ke kanan ke kiri, tetap berdiri di situ. Lakin huwa aqwa man waqafa fil hadzal maqami. Namun beliau Imam Ahmad adalah yang paling kuat dari orang-orang yang bersikap di maqam ini. Ya, di keadaan seperti ini, di kasus ini. Sabar wa alal adha, beliau bersabar atas segala gangguan. Siksaan wa duriba, beliau dipukul, wa sujina. Lihat, imam Imam Ahli Sunnah yang hafal 1 juta hadis, murid dari Asy-Syafi'i, guru dari para ulama, imam madhab, yang rehlah ke seluruh dunia, rehlah ke berbagai negeri untuk mencari hadis, sampai rela beliau mengakhirkan nikah supaya dalam lama rehlahnya. Dan sebuah riwayat Imam Ahmad menikah umur 40 tahun. Zaki berarti selama ya. Harga 20 tahun lagi apa 21 tahun lagi? Sekarang berapa harga? 18, 22 tahun lagi harga. Hah? Rugi bandar kata harga. Ya. Nugraha berapa tahun lagi? Secepatnya. Orang alim bilang ukurnya dari 40 secepatnya. Tambeng bener ini anak. Masya Allah. Ya, mana lagi berikutnya? Mana? Waduri bawa suci Nadia dipukul di penjara. Wahumila ilal masyrik, dibawa ke arah timur lil qatl untuk dibunuh. Lakinnahu sabara, dia tetap bersabar. Hatta nasallallahu bihi al millata, hingga Allah ya menolong millah agama ini dengan perantara beliau. Makanya ikhwa, Allah kata para ulama, Allah menolong agama ini lewat dua pria. Pertama Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Imam Ahmad bin Hanbal. Lewat Abu Bakar As-Siddiq dalam fitnah ridahnya manusia, murtadnya orang-orang. Enggak, orang-orang udah mulai meninggalkan amal, enggak mau bayar zakat lagi. Ya. Orang-orang udah pada murtad. Pasca wafatnya Rasulullah dilanda kegusaran. Maka Abu Bakar tampil tegas sampai Umar bin Khattab pun bingung dengan ketegasan Abu Bakar. Yang enggak bayar zakat diserbu, diperang, dibunuh. Sampai kata Umar, mereka kan mengucap la ilaha illallah. Bayar zakat adalah bagian dari hak la ilaha illallah. Boin hadis umir tuan qatilan nas hatta yashadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah yuqimus shalah wa yutuz zakah wa hisabuhum ala Allah. Lihat kata Abu Bakar, berarti bayar zakat adalah bagian dari hak la ilaha illallah. Enggak mau bayar zakat, serbu. Baru Umar sadar, wah Abu Bakar ternyata punya ketegasan luar biasa. Umar aja di sini enggak nyangka. Ya. Dengan ketegasan Abu Bakar. Nah ini, coba kalau Abu Bakar dia macam murtad, orang-orang murtad. Kan ketika diperangi akhirnya yang murtad balik lagi. Nah di masa Imam Ahmad begitu juga. Fitnah, pemimpinnya Mu'tazilah. Dan pemimpin dikelilingi oleh setan-setan Mu'tazilah. Oleh si kafir Ibnu Abi Du'ad yang dikafirkan oleh Imam Ahmad, murtad. Pentolan Mu'tazilah saat itu. Ya. Orang-orang kalau Imam Syafi'i aja gara-gara ini nih, Imam Syafi'i ini gurunya Imam Ahmad. Sampai ngungsi ke mana? Ke Mesir. Ngeri fitnah itu. Ya. Tapi Imam Ahmad tegar di situ. Biarin disiksa. Nah. Biarin disiksa. Ah ini. Maka hikmahnya apa? Orang-orang awam jadi paham, oh akidah yang benar gini. Tuh Imam Ahmad disiksa dia. Dia mempertahankan itu, benar ini. Coba kalau Imam Ahmad, ya dah, terpaksa dah. Pakai kait, ngambil dan keluar kaedahnya. Al-Masyakwah Tajlibu Taisi. Ad-Dorul Ratubihu Al-Mahadurat. Wah, udah. Langsung darurat. Al-Quran, Pak. Kalau mau apa makhluk? Makhluk. Selamat. Boleh gak? Boleh orang terpaksa. Illa man ittara qalbuhu mutma'innan bil iman. Kan terpaksa. Tapi Imam Ahmad enggak mau kayak gitu. Kalau kayak gitu gimana mau mentarbiyah umat? Justru di saat seperti inilah umat ditarbiyah oleh beliau. Hah? Ditarbiyahnya dengan apa? Dengan sikap. Terkadang kita itu memang butuh qudwah, bukan cuma hanya butuh teori. Jadi imam. Ya. Lihat Imam Bukhari di penjara di Samarkand gara-gara apa? gara-gara sepele. Raja minta Imam Syafi'i datang ke tempat yang ngajar. Imam Syafi'i punya sikap, mau kan? Mau udah ngaji, datang ke sini. Marah, tersinggung, tersultan. Penjara Syafi'i. Ya, di penjara. Imam itu siapa? Imam Bukhari. Kemudian pergi lagi ke mana? Pulang ke negerinya Bukhara. Dipitnah lagi, ditahdir lagi sampai terusir. Dah, biarin. Gak ngalah. Sampai akhirnya Allah berikan pertolongan setelah wafatnya beliau. Setelah wafatnya beliau, baru Allah bersihkan namanya. Itu. Terkadang kita ini memang butuh kedua kayak begitu. Contoh. Ya. Hai barakallahu. Nah, di negeri kita juga udah banyak ya. Ya. Buya Hamka di penjara, disiksa. Ulama itu. Ustaz, doktor disiksa di penjara, Buya Hamka. Disiksa di masa Soekarno. Habis disiksa. Ya. Jadi umat paham, oh, Buya Hamka yang benar. Umat mengerti, kenapa sih mesti ngotot? Wah, ini ada prinsip yang mesti dipertahankan. Nah, kayak begitu. Ya, jadi terkadang kita ini memang ada kelonggaran, tapi terkadang gak usah ngambil. Kalau dengan kita ngambil ini, umat orang lain akan mencontoh. Imam Ahmad, yang lain rukshoh, rukshoh. Tapi Imam Ahmad gak mau ngambil itu. Kenapa? Karena akan ada masalah besar. Umat jadi paham. Dan Imam Ahmad pas sadar ini cuma ujian. Ini cuma ujian. Nanti di balik itu akan datang pertolongan Allah. Ya, in tansurullaha yansurkum wa yatsabbit aqdamakum. Jelas. Kalau kalian menolong agama Allah, Allah akan menolong kalian dan Allah akan mengokohkan ya langkah-langkah kalian. Nah, kemudian mana lagi tadi? Wa qama hatta nasarallahu bihi millah wa qama bihi al-jahmiyata wal mu'tazila. Kemudian Allah menghancurkan lewat beliau Jahmiyah dan Mu'tazilah. Ya, ketika Imam Ahmad terus di penjara sampai datang khalifah yang berikutnya, Imam Ahmad dipanggil dari penjara. Kenapa sih kamu ngotot banget sih? Mengatakan Quran bukan kalau Allah, Imam Ahmad menyatakan, apakah saya salah sebagaimana saya berpendapat dengan Quran dibacakan Imam Ahmad ayat-ayatnya. Wa qala Allahu ta'ala segala macam. Sampai akhirnya pemimpin iya juga. Dan menyaksikan di depan mata sendiri ya, pentolan-pentolan Mu'tazilah habis di hadapan Imam Ahmad. Nah, akhirnya kembali lagi kepada kejayaan. Alhamdulillah. Taib. Walam yastafidu min kuwatihim. Mana tadi? Walam yastafidu min kuwatihim. Mereka gak bisa ngambil manfaat dari kekuatan mereka. Wastimalatihim lil hakim. Dan ya, mereka gak bisa mengambil manfaat bahwasanya mereka mampu menarik perhatian bagi pemimpin fi waktihim. Di waktu mereka itu. Ya. Waradallahu kaidahum, Allah menepis tipu daya mereka, winuhurihim, di leher-leher mereka sendiri, bisa babi mau kifihadal imami al-jalili, disebabkan sikap imam yang mulia ini, al-imam Ahmad ibn Hanbal. Itu Imam Ahmad ibn Hanbal. Nah, Futnat Tamar 27. Ya. Qadal dibaca di sini ya. Ihsan dibaca belum Ihsan? Pada Ihsan. Lamma dzakara al-musannifu rahimahullah wujud al-iman bi khusus asma'i wa sifati ala ma ja'a fi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Arada an yadkura madhab salafi wa namadika min aqwalihim fi hadzal maqam fa dzakara kalaman li imam Ahmad wa kalaman li imam Syafi'i wa kalaman li Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu wa kalaman li amirul mu'minin al-khalifati ar-rasyidi Umar bin Abdul Aziz rahimahullah wa kalaman li awza'i imam ahli sunnati fi waqtihi kullu hadha sayati insya'allah wa hadihi namadiju min akwari salafi as-salihi fi hadha babi. Nah, lamma dzakara al-musannif rahimahullahu taala wujub al-iman. Tatkala musannif itu al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala menyebutkan kewajiban mengimani bi nususil asma'i was sifat, mengimani wajibnya nama-nama dan sifat Allah, ala ma ja'at fi kitabillah, sesuai dengan yang terdapat keterangannya dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arada maka beliau hendak di sini ayat qura menyebutkan madhab salafi, madhab salaf, wa namadija min aqwalihim fil hadal maqami, dan juga namajid itu jamak dari an muzaj, sampel-sampel, contoh-contoh, dan juga contoh-contoh dari ucapan mereka fi hadal maqam, ya, dalam bab ini, pembahasan ini. Baik. Wa fadzakara kalaman lil Imam Ahmad, maka beliau pun menyebutkan ucapan Imam Ahmad, wa kalaman lil Imam Syafi'i, wa kalaman li Abdullah bin Mas'ud, wa kalaman li Amirul Mukminin Al-Khalifah Ar-Rasyidi Umar bin Abdul Aziz rahimahumullahu taala. Ya, beliau menyebutkan kalau Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam, kemudian Imam siapa lagi? Al-Auza'i dan Imam Ahli Sunnah, yaitu Imam dan juga Imam Amirul Mukminin Al-Khalifah Ar-Rasyid Umar bin Abdul Aziz. Ada yang menambahkan para ulama bahwasanya Umar bin Abdul Aziz masuk ke dalam cakupan Khulafa Ar-Rasyidun. Makanya disebutkan Al-Khalifah Ar-Rasyid. Ya, Khalifah Ar-Rasyid. Kekhalifahan ini, khalifah itu pemimpin. Pemimpin yang mana? Syekh bin Baz menyebutkan di Syukur Salam, pemimpin negeri yang menerapkan syariat. Ya. Jadi yang dikatakan Amirul Mukminin atau khalifah ialah pemimpin negeri yang menerapkan syariat. Presiden atau yang lainnya itu dinamakan presiden, dinamakan raja, dinamakan pemimpin kalau mereka tidak menerapkan syariat Islam. Ini perkataan Syekh bin Baz di pembatal Islam keempat di Subul Salam. Saya ulangi ya, di Subul Salam. Karena ada orang yang menyatakan orang jahil, orang bodoh yang membeda-bedakan khalifah dengan presiden. Presidennya khilafah, presidennya khalifah, presidennya amirul mu'minin, presidennya amir katanya. Jadi enggak tepat. Syekh bin Baz menyatakan demikian. Kalau jumhur apa, kalau rais jumhuriyah, presiden, ya, raja, sultan tidak menerapkan syariat, dia disebut presiden aja. Pemimpin enggak? Ya, pemimpin, tapi bukan disebut sebagai khalifah. Apalagi amirul mukminin. Paham sini? Ya. Enggak percaya? Lihat di Subul Salam. Ya, di Subul Salam. Pembatal keempat. Nanti kita akan baca itu insyaallah. Ya. Jadi enggak tepat. Karena saya kemarin lihat itu, ada yang menyatakan orang jahil, orang bodoh yang membedakan, sama semua, presiden, amir, khalifah, namanya sama, amir, amirul mu'minin, sama. Yang membedakan ini orang bodoh, orang jahil, subhanallah. Ya, gak tepat kalau dikatakan itu orang bodoh. Ini Syekh bin Baz bodoh emangnya. Syekh bin Baz membedakan. Syekh bin Baz mencatat. Mensyaratkan apa? Harus berpegang dengan syariat. Ya. Nah, yang tidak berpegang dengan syariat, apalagi berpegang dengan sistem-sistem kekufuran, sekuleris, undang-undang tagut dan yang lainnya, dia cuma disebut presiden. Pemimpin negeri. Pemimpin negara, bukan amirul mukminin, bukan khalifah. Nah, apalagi ya, apalagi wakil presiden negeri kita, Pak Ma'ruf Amin sudah menjelaskan, enggak ada khalifah di Indonesia. Enggak ada kekhilafan di Indonesia, enggak ada khalifah. Kok malah ngotot ini? Presiden ya khalifah, ya amirul mukminin. Allah musta. Ya. Ya boleh aja ngegas gitu, semangat gitu ya boleh. Yang penting di atas literasi. Kalau enggak kan waduh nabrak banyak ini. Ngegas semangat semua orang jahil. Nah, itu ternyata ada foto sebin, Mas. Nah. Baik. Ya, yang senyum-senyum berarti tahu ini. Nah, kemudian wa kalaman lil Auza'i, dan ucapan dari Imam Auza'i, Imam Ahli Sunnah fi waqtihi, di zaman beliau. Kullu hadza sayati, semuanya ini akan datang nanti insyaallah. Hadhihi ya namadij, maka an mujaz ini semua, sampel-sampel ini, contoh-contoh ini, kutipan-kutipan contoh ini adalah dari ucapan salaf saleh fi hadzal bab, di bab ini. Nah, padahal dibaca berikutnya. Yaqulu Imam Muhammad nu'minu biha. Ya. Apa si ini? Raymond. Abu Hirab. Raymond ini suaranya udah kayak ustaz nih. Ngebas suaranya. Udah kayak suara ngisi daurah. Nah, lanjut. Yaqulu al-Imam Ahmad nu'minu biha ay bihadhihi nususi. Nuzul Allah jalla wa ala ila sama'i dunya wa ma asbaha dzalika wa annahu yura yaumal qiyamati ayanan bil absari yurahu al mu'minuna bil absarihim ha yarahu al mu'minuna bi absarihim iyanan wa ma asbaha hadhihi nususi. Terus orang nanggung amat. Nu'minu biha wa yaqulu nu'minu biha wa nasdiqu biha. Nusaddiqu biha. Khilafan lil mubtadi'ati alladziina la yu'minuna biha wa yuqabilunaha bitadribi au bi ta'wili wa tahrifi. Nah, berkata Imam Ahmad, kita membenarkannya bihadhihi nusus, membenarkan nas-nas yang terkait dengan asma sifat. Misalkan nuzulullah, turunnya Allah jalla wa ala ke langit dunia dan yang semisalnya. Wa annahu yura, wasanya Allah akan dilihat pada hari kiamat iyanan bil absar, dengan mata kepala kita, pandangan kita secara langsung. Yarahul mu'minun, kaum mukminin akan melihatnya bi absarihim iyanan, dengan mata-mata mereka langsung. Wa ma asbaha hadi ya hanusus, dan semisalnya dari nas-nas ini. Kemudian ya, apa lagi? Wa yaqul, dan beliau menyatakan nu'minu biha munusaddiqu biha. Ya, kita mengimaninya dan kita membenarkannya. Khilafan lil mubtadi'ati, berbeda dengan para ahli bid'ah alladzina la yu'minuna biha, yang mereka tidak mengimani nas-nas sifat ini, yuqabilunaha bitakdzib, dan mereka malah menerimanya, menyambutnya dengan pendustaan, dengan malah tidak mempercayai, au bitakwil, atau dengan dipalingkan kepada yang lain, au bitahrif, tahrif ya, atau dengan diselewengkan. Terus kemudian baca sini siapa? Pak Suradi. Fayuqalu yang dihilu ila sama itu dia kaifa yang dihilu al-kaifiyatu la ya'lamuha illa Allah. Illallahu wahuwa yang dihilu kama sya'a subhanahu wa ta'ala li'anahu la ya'lamu adhimatihi adhamatahu subhanahu wa wa qudratahu illallahu jalla wa'ala wa nahnu la nabhasu an kaifiyati nuzulihi aidan nuzuli al yahlu min bul arshu aw la yahlu wahal wa kaifa yanzilu ila sama'i dunya wa sulusul laili yahtaliku bi ikhtilafil aqalimi. Nah terus lanjut, cukup, gantian berikutnya, siapa si ini, Ilham udah baca belum? Sudah ya. Ilham, Niko yang belum baca ya. Jadi siapa baca kak? Belum. Ilham. Antum baca bisa? Coba baca. Ya ntar. Ayo Ilham. Ini boleh baca tadkhul, boleh baca apa? Tadkhul, ikut campur. Terus? Aku la nafhatu fi hadha. Mutibat annahu yura bi absari iyanan kama yura al-qamaru laylatal badri wa kama tura asy-syamsu turuwan laysa dunaha sihabi. Sahabi. Hah? La. Mana yang benar itu? Nah. La tura asy-syamsu sahwan laisa dunaha sahabun. Sahabun isim. Isim laisa. Mu'minu bi hadza wa la nabhatu bi kayfiyati ru'yati. Di anna hadza la ya'lamu illallah subhanahu wa ta'ala. Baik. Dari mana tadi baca Pak Suradi? La kaifa. Maka sifat-sifat Allah tidak ada bentuk tanpa ada kita memikirkan kaif. Bagaimana bentuknya? La nabahas an kaifiyatiha. Kita tidak membahas tentang kaifiyah Allah. Perhatikan kaifiyah sifat Allah. Namun perlu diperhatikan semua sifat Allah, zat Allah itu ala kaifiyah. Itu semuanya ada pada kaifiyah, pada bentuk. Cuman kita enggak tahu bentuknya. Allah beristiwa di atas ars, ada bentuknya enggak? Ada. Tangan Allah ada bentuknya enggak? Ada. Kaki Allah, wajah Allah? Ada. Nah, kaifiyahnya itu kita serahkan pada Allah. Tapi yakini semuanya ala kaifiyah. Jangan enggak ada kaifiyah. Kalau enggak ada kaifiyah, ya repot. Ya bukan sifat, enggak ada wujudnya. Sesuatu yang enggak berwujud ya enggak punya sifat. Paham enggak sini? Nah. Baik. Fa yuqal, maka dikatakan Allah turun ke langit dunia, kaifa yanzil? Gimana turunnya Allah? Al-kaifiyatul ya alamuha illallah. Maka bagaimananya itu tidak dimengertinya kecuali Allah. Allah turun sebagaimana yang Allah kehendaki. Ya naulai alamu atamatahu subhanahu wa qudratahu. Ya. Karena tidak ada yang mengetahui bagaimana keagungan Allah, kemahakuasaan Allah, kemampuan Allah jalla wa ala. Nahnu la nabahas, kita tidak membahas tentang kaifiyah. Tata cara nuzul turunnya Allah. Apakah nanti kosong arsnya ataukah tidak kosong, apakah hal-hal. Nah. Yang jelas turunnya Allah tidak sama seperti turunnya makhluk. Kalau makhluk turun dari jasad lantai 1 ke lantai 2, ke lantai 1, jasad dia udah ada di lantai 1, jasad dua, di lantai 2 enggak ada lagi. Nah, ini Allah turun ke langit dunia, Allah yang ciptakan dunia. Allah yang ciptakan langit. Ah, pakai ditanya nanti kalau Allah, ya Allah. Langit bumi digabung jadi satu itu cuman bagaikan bagaikan apa? Cincin yang dilempar di padang pasir luas, padang pasir luas di kursi. Itu cuman cincin. Kursi aja dibandingkan dengan ars seperti itu. Dan Allah beristiwa di atas ars kecil itu. Kecil itu. Allah yang ciptakan dunia, Allah yang ciptakan langit. Ya, terus dinafikan Allah turun, ya Allah. Antum yang masak nasi, masa antum gak boleh makan? Antum makan nasi terus orang-orang heran gitu. Ya antum yang masak kok. Ini Allah yang ciptakan. Allah turun kayak apa kayak terserah Allah. Barakallahu fikum. Ya. Wa kaifa yanzilu, bagaimana Allah turun ila sama'i dunia ke langit dunia sepertiga malam terakhir? Kan sepertiga malam terakhir itu yakhtalifu bi ikhtilafil aqalim. Berbeda dengan perbedaan wilayah-wilayah. Subhanallah. Kalau turun sekarang lagi dunia, ntar pagi sepertiga malam terakhir lagi di daerah Arab, ntar siangan lagi sepertiga malam terakhir lagi di daerah Eropa. Ya Allah. Allah yang ciptakan waktu, Allah yang ciptakan tempat-tempat, semua Allah yang ciptakan semua. Itu semua makhluk. Allah gak terikat sama kayak gitu. Nah, sebagian orang-orang yang lari dari sifat ya, sifat tasbih ya, mentaktil, nah mereka duluan mentasbih. Kenapa? Karena mereka ketika mentaktil tasbih duluan. Kalau kita tetapkan nanti Allah seperti makhluk, lihat tasbih dulu. Makanya benar kata Ibn Taymiyyah, kullu mu'attil musyabbih wa kullu musyabbih mu'attil. Nah, kemudian mana lagi? Wamanil ladzi khalaqal laila wan nahara? Siapa yang menciptakan langit siang malam? Wallahu jalla wa ala, Allah yang menciptakan. Ya, manil ladzi khalaqal aqalin? Siapa yang menciptakan wilayah-wilayah? Ya. Wal qadiru, maka Allah yang Maha Mampu. Ayan zila kaifa syaa, kaifa yasha. Bagaimana Allah turun sekehendak Allah, wa in kanat takhtalifal aqalim, walaupun wilayahnya berbeda-beda, fi sulusil laili, di sepertiga malam terakhir. Hada binisbatilah, ini kalau berdasarkan tinjauan kita. Amma binisbatillahi jalla wa'ala fahuwa qadirun ala kulli syai. Kalau berdasarkan dari sisi Allah, maka Allah maha mampu atas segala sesuatu. Ya. Fala tadkhulu fi kaifiyatin nuzul. Jangan Anda masuk ke dalam kaifiyah nuzulnya. Contoh, Allah dilihat pada hari kiamat. Bagaimana Allah dilihat? Maka kita katakan kita tidak membahas tentang hal ini. Kita menetapkan bahwasanya Allah dilihat pada hari kiamat dengan mata kita, kaifa yura, bagaimana Allah dilihat pada malam ya. Itu lailatul kama yura al-qamaru lailatul badri. Sebagaimana bulan dilihat pada malam purnama. Sebagaimana hadis ya, innakum satarawna rabbakum kama tarawnal qamara lailatul badr. Kama tura asyamsu sahwan, sebagaimana matahari dilihat dalam keadaan cuaca laisa fiha sahabun, enggak ada awannya. Nu'minu biha, kita mengimaninya, bihada wala nabhas anil kaifiyati ru'yah, kita tidak mencari bagaimana ru'yah, bentuk-bentuk ru'yah melihat tersebut. Ya anna hadza la ya'lamuhu illa Allah. Karena tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Pak Edi. Nah, ini Pak Edi yang punya gawe ini. Sahibul bait. Nusbitu annahu yajibu subhanahu wa ta'ala kama yaliku fi jalali wana mu'luk min mubisifati wana itu maknaha walakin lana bahad fi kaibiyatiha walihada kola wala taifa wala makna al-muradu bihadihil bihadihil lakmuti ai al-makna alladhi yufassiruhu bihi al-mubtadi'ati wa huwa ta'wilu laisa al-muradu nafyul makna al-haqiqi fa inna ma'naha ma'rufun laisa muradu laisa al-muradu nafyal makna al-haqiqi nafya al-makna al-haqiqi inna ma'naha ma'rufun. Terus kama qala kama yaqulu al-imam Malik Malikun istawa maqlumun wal kaif wal kaifa majhulun wal kaifu majhulun wal kaifu majhulun wal iman bihi wajibun wa su'alu anhu ay nah, ya. Dan juga bagaimana Allah datang, Allah Taala berfirman wajah Rabbuka. Hei Bayaji, bagaimana Allah datang? Maka kita katakan kita tidak membahas bagaimana bentuk Allah datang, namun kita hanya menetapkan bahwasanya Allah datang sebagaimana yang layak bagi keagungan Allah. Maka kita membenarkannya, kita mengimani sifat-sifat Allah dan kita mengetahui maknanya. Namun kita tidak mencari-cari ya, tentang kaifiatnya. Ya lihada waqala wala kaifa. Dan Syekh berkata, ya Imam Ahmad berkata tidak tanpa kaif. Tanpa bagaimanakah kita mengimani sifat Allah. Ya. Kemudian wala ma'nan, tanpa makna. Ai al-muradu bihadhihi al-lafdhati, yang dimaksud dengan lafaz ini adalah al-makna alladhi yufassiruhu bihi al-mubtadi'atu. Kita mengimani sifat Allah, kita membenarkannya tanpa ada kaif, tanpa ada makna. Itu makna yang ditafsirkan oleh ahli bid'ah, yaitu takwil. Laisa al-muradu nafyal makna al-haqiqi. Bukanlah maksud beliau menafikan makna hakiki. Fa inna ma'naha ma'ruf. Maknanya itu ma'ruf. Memahami sebagaimana dikatakan oleh Imam Malik, istiwa itu maklum, ya, kaif majhul, wal iman bihi wajib, mengimani wajib, wasu'alu anhu bid'atun. Niko qawlihi ta'wilu mislu ta'wili misla ta'wili al-yadi bimaji'i amrihi wa nahnu nanfiha nanfiha laisa yal ma'ani allati aradaha allati aradaha Allahu aradaha Allahu subhanahu wa ta'ala wa huwa la yuridu nafi ma'na alladhi wa ma'na li'annahu yaruddu 'ala al-mubtadi'ati wa innama yuridu nafyal ma'na al-muhdasi li'annahu yaruddu ala al-mubtadi'ah. Terus? Hah? Kok kelewat? Oh ya, fa wala yuridu nafyal ma'na. Terus? Yuridu nafyal ma'na alladhi wa ma'na al-kalami fil ma'na al-kalami nafya. Maf'ul dari yuridu niku. Tadi baru dibaca mana? Ya ruddu. Qasaduhu, qasaduhu. Wa ahdasuhu. Baik, cukup. Ah, Zaki sudah baca belum? Ayo baca. Wal imamu Ahmadu laisa. Tafwid yajibu tafwiduha. La yufawwadu. Wa yubayyin bal yufassaru wa yubayyinu. Terus itu di matan itu. Di matan taib. Ya di matan. La naruddu syai'an minha, kata Imam Ahmad, kita tidak menolak sedikit pun dari sifat-sifat Allah tadi. Na'lamu anna ma ja'a bihi ar-rasulu haqqun wa la naruddu 'ala rasul. Ya. Kita mengetahui bahwasanya yang datang dari Rasul itu hak, kita tidak menolak Rasulullah SAW. Terus la naruddu syai'an min ar-rusuli kama yaruddu al-muttabi'ah. Li'annaha tukhaliqu rusulahum fa yuriduna Asbuk, asbuk, cukup. Dari mana tadi bacanya ya? Yang belum di, dari Niko ya? Dari mana? Pemakna qawlihi la ma'nan ay al ma'na alladhi yuriduhu ahlu talari. Tanpa makna, yaitu makna yang dimaksud dikehendaki oleh orang-orang sesat, yaitu takwil. Semisal takwil tangan dengan kudrah, maji kedatangan dengan maji, yang datang adalah perintah, nuzul turun dengan di, nuzul amri, yang turun adalah perintahnya, dan yang semisalnya. Wa hadhihi ma'anin, dan makna-makna seperti ini ja'u biha hum. Ya, makna-makna seperti ini mereka bawakan seperti ini. Ya. Nahnu nanfiha. Kita menafikannya. Walaysat minal ma'ani allati aradaha Allah. Ini bukanlah makna-makna yang Allah kehendaki. Wa nahnu la fa huwa la yuridu nafil ma'na. Allah tidaklah menghendaki penafian makna. Ya. Penafian makna. Ya. Mana tadi? Ya, alladhi huwa al-ma'na al-kalam, yang itu merupakan makna kalam dalam bahasa Arab. Ya. Namun yang dinafikan oleh Allah, Allah menghendaki menafikan makna yang muhdas yang diadadakan. Ya. Kenapa? Karena Imam Ahmad di sini sedang membantah ahli bid'ah. Ya. Yaitu membantah makna yang di dimaksudkan, ditujukan oleh mereka dan yang mereka ada-adakan. Fala yata'alaqu bihadhihi al-ibarati, maka tidak ada kaitannya dengan ungkapan beliau ini. Ya, man yuridu at-talbisa, bagi orang-orang yang hendak menghendaki talbis, penyamaran. Dan mereka menyatakan Imam Ahmad itu mufawwid lo. Innal imama Ahmada mufawwidun, kata mereka. Imam Ahmad mufawwid. Mereka mengatakan, tuh lihat Imam Ahmad berkata la makna. Nah, ini tarekahnya mufawwidah, kata dia. Ini kan metodenya mufawwidah. Kalau Imam Ahmad, padahal Imam Ahmad bukan dari kalangan mufawwidah. Ya, orang mufawwidah paham yang menyerahkan sifat Allah kepada Allah tanpa makna. Kalau Ahlussunnah mentakwid kaifiyahnya, maknanya ditetapkan. Nah, Imam Ahmad laisa minal mufawwidah, bukan dari kalangan mufawwidah. Wa minal mufawwidah fil kaifiyah. Kalau Imam Ahmad, kalau disebut mufawwidah kaifiyatnya, kaifiyat sifat Allah, ya kita juga. Gimana Allah bersifat di atas ars, mufawwidu ila Allah, saya serahkan kepada Allah. Ya kita juga. Ya. Kenapa? Karena kaifiyat wajib ditakwid, wajib diserahkan pada Allah. Adapun makna lugawi secara bahasa, maka ini jelas tidak boleh ditakwid, bahkan mesti ditafsirkan dan dijelaskan. Ya. Kemudian la naruddu syai'an minha. Kita tidak menolak sedikit pun dari nas-nas sebagaimana beliau menolak ahli bid'ah, membantah ahli bid'ah. Yanaha tuqalibu uqulahum, karena hal ini menyelisihi akal mereka. Karena mereka menolak nas-nas, ya, dan mereka hakimuna al-uqul. Ya, menyerahkan hukum tadi kepada akal. Ya. Terus antum baca tafadhal. Ma jaa bihi ar-rasul sallam. Cukup, itu dematan yang beda. Ya, la naruddu syai'an 'ala rasul. Kita tidak menolak sedikit pun. Ya. Yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mana tadi? Alama ja'a bihi rasul, yang dibawa oleh rasul, haq, laisa fihi khata'un. Tidak ada kekeliruan sedikit pun di dalamnya. Ya. Kemudian laisa fihi tadlilun, tidak ada penyesatan. Wala talbis, tidak ada talbis, penyamaran. Namun yang dibawa Rasul itu hak ala hakikati, sesuai hakikatnya. Ja'abihi asdaqul khalqi, yang dibawa oleh makhluk yang paling jujur alaihi salatu wassalam, alladzi la yattaqu an hawa, yang orang yang tidak berbicara dari hawa nafsunya, al-amin, dan yang sangat dipercaya, al-ma'mun, yang dipercayai alaihi salatu wassalam. Ja'abihi an ya bihi haqqun ala zahirihi, maka kebenaran atas zahirnya datang pada beliau ala hakikatihi. Kama yaf'alu ahlu dalal alladzina yarudduna ala rasul, ya. Sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang sesat, ya, mereka banyak menyanggah, menolak rasul. Mereka menyatakan padahal rasul menyatakan Allah turun, tapi mereka menyatakan yang turun berita Allah. Maka mereka memberikan istidrak, catatan kaki ini, ya, seolah-olah memberikan menyusul, ya, dari apa yang Rasul tidak sebutkan, ya, dan mereka mengatakan ma bayyana Rasul al-hakikatah, Rasul tidak menjelaskan hakikat-hakikat sifat Allah. Mereka menyatakan, padahal Syekh menyatakan yang zilu rabbuna, Rabb kita turun. Al-waqi' annahu yanzil, maka kenyataannya sebagaimana dikatakan oleh Rasul, ya, Rabb kita itu turun. Yanzilu amruhu, tapi kata dia yang turun adalah perintahnya. Fahada istidrakun ala Rasul, ini adalah bentuk istidrak kepada Rasul, memberikan catatan kaki. Ya, kadzalika waja' rabbuka, demikian pula firman Allah, telah datang Rabbmu. Ya kul, mereka berkata ya jiwa amruhu, yang datang itu perintahnya. Ini juga istidrak ala Rasul, catatan kaki istidraku ala Rabbil Alamin, juga catatan kaki terhadap Rabbul Alamin. Baik, habis semua, cukup. Subhanallah bihamdika syadallah. Ya, nanti